Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Malam ini hadis yang ke-315 dan selanjutnya. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Wa'ili Ibni Hujrin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Kita terjemahkan wa an Wa'il bin Hujrin. Apa artinya wa'an wa'il? Dan dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau bercerita, sallaitu, aku salat, ma'an nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka beliau dahulu yusallimu, mengucapkan salam, an yaminihi, ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, dan dari sebelah kirinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik. Kemudian yang selanjutnya hadis yang ke-316. Ini semua terkait dengan doa-doa. Qala rahimahullah wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Kita terjemahkan juga wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dahulu yaqulu, berdoa, fi, pada duburi akhir kulli salatin maktubah, setiap salat wajib. Apa yang beliau baca dalam doa tersebut? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya yang dimaksud dari perintah berdoa di dalam Islam, baik di dalam salat maupun di luar salat, tidak sebatas mengucapkan dan mengeluarkan suara, tetapi yang lebih penting dan inti dari doa adalah meresapi dan menghayati setiap kata dari doa yang kita ucapkan. Nah, untuk sampai tingkatan seperti ini memang perlu waktu yang panjang. Tidak mudah memang. Ketika kita berdoa, mengucapkannya dan juga kita fahami dengan sepenuh hati. Nah, padahal tiap-tiap doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kandungan maknanya sangat luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu untuknya, baginya. Lahul mulku. Kekuasaan itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Walahu alhamdu, dan semua pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dua kata terakhir ini saja seandainya kita fahami dengan baik, itu sudah akan menjadi sebuah dorongan atau motivasi besar untuk kita dalam semangat tetap hidup di dunia, nah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku artinya segala kekuasaan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang punya kekuasaan dan tidak ada yang punya kuasa di alam semesta ini kecuali dengan seizin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Kan itu. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dituntun dengan doa seperti ini agar memiliki sifat rendah hati, jauh dari unsur sombong atau takabur. Nah, apapun yang kita punya dan segala sesuatu yang kita miliki, sesungguhnya itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun kuasa dan jabatan kita, pada akhirnya jabatan itu akan berpindah juga dari kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mempunyai kekuasaan dan sifatnya kekal abadi. Tidak ada. Nah, semuanya pasti akan berakhir dan berujung. Nah, kalau kita di dunia ini, katakan dalam lingkup sekitar kita, yang namanya pangkat pasti akan berakhir dengan masa pensiun juga. Nah, bahkan mungkin berujung dengan pemecatan dan yang lainnya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Lahul mulku. Kekuasaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu sisi kita dituntun oleh Islam untuk rendah hati. Artinya tawadhu, tidak takabur, tidak sombong. Karena sebanyak dan seberapa pun yang kita punya, sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain juga tidak kalah penting, dengan doa seperti ini kita dibimbing dan diarahkan oleh Islam untuk tidak berkecil hati. Kalau yang pertama tadi, tuntunan agar kita tetap selalu rendah hati. Kalau yang nomor dua, di sisi lain yang tidak kalah penting, kita diperintahkan oleh Islam untuk tidak berkecil hati. Nah, sehingga seorang muslim itu tidak mengenal istilah putus asa. Tidak ada kata menyerah, apalagi kemudian kalah sebelum berperang. Itu dalam kamus seorang muslim tidak dikenal seperti itu. Nah, seorang muslim itu sifatnya optimis. Dia selalu berpikir positif. Nah, karena dia yakin bahwasanya kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesempatan untuk memiliki harta benda, kaya raya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kedua hal ini seimbang, kehidupan seorang muslim ataupun muslimah pasti akan bahagia, tentram dan damai. Di satu sisi dia jauh dari sifat sombong, ya kan? Karena dia rendah hati terus, selalu, sebab dia yakin segala sesuatu yang dia punya itu hakikatnya milik Allah. Di sisi yang lain, dia tidak kemudian kecil hati, tidak berjiwa kerdil, tapi terus optimis. Nah, orang seperti ini bahagianya luar biasa. walahul hamdu. Semakin lengkap dan utuh lagi dengan kata walahul hamdu. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala segala puji. Artinya keberhasilan apapun yang kita capai atau dicapai oleh orang lain, maka yang harus kita sadari selalu, itu semua adalah nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu. Dan ingat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini luar biasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir artinya apa? Dan dia adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anda sebagai seorang muslim, silahkan bercita-cita, asalkan cita-cita itu baik, setinggi-tingginya. Punya keinginan sebaik-baiknya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tuntun umatnya ketika meminta surga, untuk meminta surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang semacam ini adalah jawaban dan solusi dari sekian banyak masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Sehingga persoalan dan problem apapun yang sedang kita hadapi, sulit, rumit, banyak, bertumpuk, silih, berganti, nah, ternyata itu semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan jalan keluarnya. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Doa seperti ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimalnya kan selesai sholat wajib kita baca sekali. Kan begitu ya. Takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, totalnya 99, kemudian digenapi menjadi 100 dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis yang ke-319 nantinya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan untuk kita, siapa saja yang membaca doa ini ketika pagi 100 kali, sore 100 kali, maka seperti dia membebaskan 100 budak. Membebaskan satu orang budak saja sudah keutamannya luar biasa, pahalanya sangat besar sekali, apalagi tiap pagi kita mendapatkan pahala senilai pahala orang yang membebaskan 100 orang budak. Nah, belum lagi pahalanya ditambah, derajatnya ditinggikan, kesalahan dan dosa kita digugurkan. Nah, sehingga sebenarnya tiap pagi, tiap petang, pagi, petang, pagi, petang, itu kita seorang muslim sebagai umat Islam itu disuntik terus semangatnya untuk selalu berpikir optimis, berprasangka baik. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi memang sayangnya yang perlu dikoreksi dari kita, saat mengucapkan doa atau zikir yang seperti ini, itu hanya sebatas di lisan saja, tidak sampai pada tenggorokan, apalagi sampai ke dalam hati. Nah, dia cuma di lisan saja. Itu pun yang di lisan saja belum tentu. Kan itu, belum tentu untuk membacanya maksud saya. Padahal luar biasa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya masih terkait ikat-mengikat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ajarkan untuk kita mengucapkan doa, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, kami yakin bahwa tidak ada siapapun dan apapun yang mampu menghalangi dan mencegah untuk sesuatu yang telah Engkau tetapkan, Engkau berikan untuk kami. Nah, apapun itu, kalau sudah ditentukan Allahu Azza wa Jal diberikan kepada si A, si B, si C, mau dihalang-halangi tidak akan mungkin bisa. Kenapa? La mani'a. La mani'a itu artinya tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mampu mencegah. Nah, kalau sudah rezekinya, ya rezekinya. Nah, mau diputar-putar, mau dibawa ke sana dan kemari, kalau sudah rezekinya, ya sudah, alhamdulillah. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada siapapun dan apapun yang mampu memberikan sesuatu kepada hamba, padahal hal itu telah Engkau tetapkan tidak, ya Allah. Coba ini kalau kita fahami luar biasa. Jadi seorang hamba itu nerimo, ya, kemudian qanaah, zuhud, sabar, ridho, luar biasa. Mau ambil contoh apa? Nah, contoh panen misalkan. Ya kan? Ini semua, ini konsep apapun yang terkait dengan kehidupan kita masuk di sini. Nah, misalkan kita ambil contoh panen. Panen, antara yang sukses dan yang tidak, yang untung dan yang rugi. Kalau seorang muslim memahami yang seperti ini luar biasa, hatinya tetap tenang. Dia tidak akan gersulah, dia tidak akan putus asa, tapi dia justru bangkit semangatnya untuk berusaha kembali. Nah, kalau sudah Allah tetapkan sukses, mbok mau dipakai cara apapun ya tetap sukses. Ada orang gak senang misalkan nyebar apa namanya zat atau cairan yang bisa mematikan tanaman, ya gak akan berfungsi, tanaman itu tetap subur saja. Nah, ada orang tidak senang kemudian pengairannya dihentikan, harusnya diairi tapi kemudian ditutup karena faktor tidak senang dan hasad. Nah, panenannya bagus, ada orang hasad, kemudian disebarkan isu desas-desus kesana dan kemari, itu pakai pesugihan dan yang lainnya. Artinya apapun yang diupayakan dan usahakan orang itu tidak akan ada hasilnya apapun kalau sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun seperti itu. Nah, kalau sudah Allah tetapkan gagal panen, mau diupayakan apapun ya, kalau sudah Allah tentukan gagal ya gagal. Kan itu. Tanaman sudah ditutup pakai jaring, gitu Pak Sarjio. Ditutup pakai apa namanya? Ya jaring ya, kelambu. Ya kan? Dijaga siang malam, disemprot dengan pupuk yang terbaik, semua cara sudah ditempuh. Kalau sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala gagal panen, ya gagal panen. Di situ pentingnya kita membaca doa ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Orang jual beli sama juga seperti itu. Nah, kita menjual barang. Menjual barang. Mungkin karena ketidaktahuan kita cara menjual barang itu seperti apa, karena enggak pernah belajar ilmu marketing. Kita tidak punya lahan atau tempat yang strategis di pinggir jalan. Nah, kita tidak punya modal untuk ngiklan, pasang spanduk dan yang lainnya. Pokoknya serba dalam keterbatasan. Subhanallah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita saksikan toko, gudang, warung, tempatnya nyelempit. Kan ini. Tetap saja ada orang datang beli. Bengkel juga seperti itu, masih gitu ya. Kan ini. Mau nyelempit di tengah kampung tetap aja dicari. Nah, itu kan kembali kepada konsep yang diajarkan oleh Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sama juga seperti orang sudah punya modal besar di pinggir jalan, semua alat-alatnya lengkap, teknisinya ahli nomor satu. Nah, belum tentu ternyata, bisa saja bengkel tersebut sepi pelanggan. Nah, itu bisa kita pahami dari Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nah, namun itu beberapa contoh yang bisa kita berikan terkait dengan ilmu ya, dengan rumah, tanah, pekerjaan, anak, keturunan, nah, dan yang lainnya. Akhirnya berpulang dan kembali kepada ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai seorang muslim dididik oleh Islam untuk selalu optimis. Nah, bukan kemudian kita pasrah, terima, ya wis lah. Kalau sudah seperti itu ngapain juga usaha? Bukan demikian difahami. Sebab Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan serta mendidik kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi, semangat yang besar untuk mencapai cita-cita. Nah, maka di depan tadi sudah kita sebutkan, kalau ingin bercita-cita yang baik, jadikanlah cita-cita itu yang paling tinggi dan setinggi-setingginya. Nah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan orang yang apa namanya bersungguh-sungguh atau punya keinginan, ya tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan seizin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna duburas salati. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Wa'udzu bika min fitnatid dunya wa'udzu bika min adzabil qabri, rawahul Bukhari. Ini doa yang lain. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal berikut di akhir salat. apa yang beliau baca, apa yang beliau mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kikir. Nah, masing-masing kita tanpa terkecuali itu wataknya memang kikir. Nah, kita tidak perlu apa? Tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membantah, oh nah aku ora kok. Enggak usahlah. Karena yang menyatakan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kanal insanu qatura." Dan manusia itu memang watak karakternya itu kikir. Watak dan karakternya kikir. Mungkin dia orang yang suka memberi, mau berbagi, senang berderma. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang dia berat untuk membagikan kepada orang lain. Itu sudah wajar. Bukankah seperti itu yang kita rasakan ya? Pak Sur, Mas Ali, Mas Dwi, saya sendiri, Abu Alifan. Walaupun kita orangnya mudah ngasih, nyah-nyoh, tapi ada sesuatu yang eman nek digaike wong liya. Itu sudah sifat dan watak manusia. Nah, tapi ketika kita bisa memberi dan berbagi kepada orang lain sesuatu yang paling kita cintai di jalan Allah, dan itu kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya bukan setelah memberi terus diingat-ingat lagi. Waduh, nyesel aku. Kan itu. Kok tak keke yo? Kan itu. Tak keke. Atau misalkan sudah dikasihkan dan diberi, ketemu lagi, "Pi Mas, cocok ora?" Pertanyaannya bukan pertanyaan sungguhan cocok apa enggak, tapi masih teringat kan itu ya, ada sesuatu yang berkesan dalam hatinya. "Piye, cocok ora?" "Biyen tak nggo cocok banget lho." Itu luar biasa. Jadi kita tidak usahlah cari-cari alasan, "Nek saya enggak." Tidak, Allah yang menciptakan kita. Allah pula yang menjelaskan sifat kita. Wa kanal insanu qatura, manusia itu memang kikirnya luar biasa. Nah, dia bisa berbagi. Nyah-nyoh, dermawan. Tapi ternyata kalau diteliti, dia dermawan itu hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau kepada yang lain, wangele pol. Ada yang seperti itu. Kalau sama tetangganya, nyoh. Tapi ini kalau adini kakangnya, enggak. Nah, maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Ini tingkatan yang berat sekali. Tidak semua orang bisa melakukannya, termasuk saya juga. Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Kalian itu sekali-kali tidak akan pernah bisa meraih hakikat kebaikan itu sampai pada derajat mau memberikan apa yang paling engkau cintai. Nah ini, kalau kita kan sebagai manusia wataknya kan nyah-nyoh, tapi yang ini orang gua aku untuk saya. Tapi tingkatan yang paling tinggi, termasuk yang paling bagus sekalipun, kan ini. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, baru saja ayat Allah diturunkan. Maka saya minta Anda sebagai saksi bahwasanya kebun anggur milik saya di sana itu saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Walaupun kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berikan tuntunan, "Jangan. Engkau bagi-bagikan saja kepada karib kerabatmu." Nah, tapi yang paling terpenting kan keinginan dari sahabat tersebut. Saya lupa Abu Talhah atau Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itu siap memberikan yang terbaik, ini yang saya punya, wahai Rasulullah. Maka prinsip seorang muslim sebenarnya untuk Allah berikanlah yang terbaik kan itu. Ya mohon maaf saja misalkan kita memberi bantuan untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, yang dikumpulkan pakaian bekas. Iya kan, pakaian bekas yang dikumpulkan. Nah, nanti kira-kira setelah dinggo baru diserahkan ke pondok. Buka gudang, wis kira dinggo gowo. Iki juga nggak dipakai, bawa. Ini apa? Bawa. Beli sesuatu yang baru, yang lama dikasihkan ke orang, dia pakai yang baru. Itu sudah watak manusia. Bukannya tidak boleh, bukannya tidak boleh, yang seperti itu pun boleh dipersilahkan. Karena masing-masing kita memberi ya sebatas kemampuan kita. Tapi kalau sekarang ini yang sedang kita bicarakan adalah tahapan atau tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya paling tidak kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu berlindung kepadamu dari sifat kikir, bakhil. Selanjutnya wa'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut. Jubn itu artinya penakut. Nah, penakut dalam arti yang negatif yang kita kenal selama ini. Nah, penakut untuk menyampaikan kebenaran. Takut untuk mengingkari kemungkaran. Juga masuk dalam doa seperti ini. Nah, atau takut kepada sesuatu yang tidak beralasan sama sekali. Lewat tempat yang gelap lah, lewat kuburan lah, lewat bau pohon beringin lah, kan ini ya. Kamar mandinya ternyata ada sekitar 11 meter, 15 meter dari rumah, harus keluar dulu lah. Akhirnya diampet, ngompol akhirnya. Kan ini. Di dalam Islam yang namanya penakut itu tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling pemberani. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemberani. Dan Nabi SAW mendidik sahabat-sahabatnya, juga anak-anak sahabat dididik dengan sifat pemberani. Nah, dididik betul dengan sifat pemberani. Nah, mereka, sahabat-sahabat Nabi, juga anak-anak yang kecil itu sama sekali tidak takut dengan apapun. Yang mereka takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak kecil di zaman itu walaupun tengah malam, nah, pulang dari sholat ya, tetap mereka berani. Nah, mereka diperintahkan oleh ayah-ayahnya untuk melakukan sesuatu, mereka berani dan tidak takut. Nah, bahkan dalam perang Uhud kita masih ingat bagaimana anak-anak sahabat sampai menangis di hadapan Nabi SAW karena ternyata pada akhirnya tidak diizinkan Nabi untuk ikut perang karena memang masih dianggap kecil, masih belum baligh, usia 12 tahun, 13 tahun sudah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berangkat berperang. Nah, maka anak-anak kita, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita biasakan untuk mereka, nah, pendidikan yang berkonsepkan pada sifat pemberani. Jangan dikondisikan dan dibiasakan dengan hal-hal yang menakutkan. Mohon maaf saja, orang tua zaman sekarang karena mungkin saking tidak sabarnya, akhirnya untuk mengendalikan anak dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Ojo rono le, ono gendruwo ne, kan itu. Jangan sana ono tuyule, sana ono setan, oke setan lo, kan itu. Konteksnya bukan untuk mendidik anak biar berani, konteksnya bukan membiasakan anak untuk mau berdoa meminta perlindungan kepada Allah, tapi konteksnya itu agar anak itu takut keluar dari rumah, kan itu. Hati-hati le, nengko ono gendruwo ne le, kan itu. Oke demi teh nengko ono, kan itu. Sehingga anak-anak terkondisikan untuk takut pada hal-hal yang seperti itu. Ya wajar-wajar saja kalau kemudian sampai besar pun masih takut karena dari kecil sudah dididik seperti itu. Tayangan televisi, sinetron yang apa bersifat horor misalkan, ya mulai dari vampirnya, Draculanya. Jadi anak-anak kita itu, ya bukan anak-anak kita juga sih sebagiannya. Dan kita pun kadang-kadang, jangankan anak-anak, kita juga seperti itu. Kadang-kadang punya fantasi. Kan itu. Fantasi ya itu ternyata buatan manusia saja. Kadang-kadang terbawa di tempat yang sepi, di rumah sendiri, atau di tempat yang gelap. Insyaallah. Kita bayangkan tiba-tiba ono gendruwo, ono Dracula, ono vampir, ono tuyul, buto. Dan jadi fantasinya itu bermain, Mas Riz dan Mas Riz. Fantasinya bermain, apalagi anak-anak kita. Kan itu pendidikan yang salah. Nah, kita masih ingat 10 tahun yang terakhir sebelum ini, tayangan-tayangan bioskop itu isinya full horor. Plus, mohon maaf saja, nah, tayangan yang vulgar itu dipadukan kan ya, antara yang horor dengan yang vulgar. Itu tayangan bioskop, tayangan-tayangan apa namanya, film-film yang seperti itu. Walaupun alhamdulillah akhir-akhir ini sudah tidak laku yang seperti itu, tapi sempat booming mulai dari kuntilanak, kuntilanaknya yang diangkat, kemudian hantunya ini dan segala macam. Saya sendiri masih ingat si manis jembatan Ancol dulu waktu masih SD sampai sekarang. Jadi terkadang fantasi itu muncul, ya kan, ya macam-macam lah pokoknya, luar biasa. Tapi alhamdulillah kan akhir-akhir ini sudah yang itu berkurang itu. Tapi 10 tahun yang terakhir sebelum ini, katakan dari tahun awal 2000 sampai 2010 itu booming film-film seperti itu. Nah, yang akhirnya barakallahu fikum itu menanamkan rasa takut pada anak-anak kita, fala haula wala quwata illa billah. Adapun anak-anak sahabat dididik untuk pemberani, misalkan sahabat Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, waktu itu masih kecil, masih remaja, kemudian di tengah padang pasir diganggu oleh jin dengan bentuk dan rupa yang sangat besar sekali. Hei, kamu tidak takut sama saya? Bukannya lari, jin yang mengganggu itu malah ditantang, malah dilempar atau diapain pakai pedangnya. Loh, kamu enggak takut sama saya apa? Jinnya yang lari. Jinnya mau ngancem, balas dia ancem. Sekarang ya lari terbirit-birit kan. Kalau kartunnya kakinya langsung rrrrts. Kalau kartunnya ya kan Mas Dadang ya, Ghostbusternya itu loh. Insya Allah anak-anak kita pemberani lah, anak-anak kita pemberani. Makanya perlu Pak Amin, jerit malam itu memang perlu untuk pendidikan anak-anak kita kan. Jadi pas ada acara kemah kemarin saja, kita mengadakan acara kemah terus ada jerit malam, ada anak kita, aku ramai lu nana jerit malamnya aku loh. Belum apa-apa udah takut sama jerit malam kan. Dulu waktu saya masih di Solo itu, kita pernah kemah di bumi perkemahan Ampel Boyolali itu. Memang bumi perkemahan. Ada satu kegiatan tengah malam dari jam 12 sampai menjelang subuh itu, kegiatan jalan malam itu, melewati kebun. Tapi memang sudah diatur, ada penjaganya lengkap lah. Sudah diatur betul, tersusun rapi. Ada kegiatan masuk kuburan pinggirannya itu. Dari 70 santri waktu itu kurang lebihnya, lebih bahkan. Syarituan ikut gak itu waktu di Ampel? 70 lebih, ikut ya. 70 itu, 70 lebih itu yang ngompol ada 2. Jangan ngompol tenan itu. Yang satu lari urut gelundung sampai jatuh. Tapi kan kita siapkan tim dokter juga. Karena lokasi kuburan itu dia unda-undaan gini. Jadi keluar dari kuburan langsung wabruk sampai di jalan itu. Loncat berapa meter itu. Alhamdulillah enggak apa-apa. Dari 70 itu saya bertugas ngecek jantung. Keluar dari kuburan itu cek siji-siji kan itu. Dari 70 itu yang jantungnya normal cuma satu anak, namanya Ukasha dari Banyumas. Yang lainnya duk-duk, duk-duk, duk-duk, duk-duk, duk-duk, duk-duk, kenapa sih? Gini. Padahal masuk kuburan itu pakai tali rafia itu. Jadi tinggal ngikuti tali gini aja. Ada penjaganya semua, tiap 5 meter ada yang ngawasin, pengurus sama kakak-kakak kelas ini. Dari 70 lebih itu cuma satu sini. Kita teliti. Ternyata sebabnya yang berhasil kami temukan berdasarkan investigasi dulu itu, si Ukasah ini tidak pernah nonton TV. Dari kecil itu enggak pernah nonton. Jadi enggak tahu apa itu setan, apa itu gendro itu dia enggak tahu, enggak, fantasinya enggak bermain. Tapi yang 69 lebih yang lainnya itu takutnya apa? Karena bayangan gendro, vampir, Dracula, tuyul. Jadi jalan tengah malam itu sing dibayangkan nek tiba-tiba hong gitu. Kalau kita semua kan udah pernah nonton ya. Fantasinya masih bermain atau enggak lagi? Mandan. Mandan. Ya? Jangankan anak-anak, wong tua dicul ning bukit gitu aja udah ngeri deh. Iya. Insya Allah kita programkan lah buat anak-anak kita biar mereka pemberani ya Pak Amin ya. Pemberani. Berani dalam arti yang sesungguhnya lah. Berani bertanya ketika kita buatkan rute. Pokoknya tidak ada yang membimbing, walaupun tetap ada yang ngawasi. Pak, tugasmu kalau kamu nggak tahu jalan tanya. Pokoknya. Jadi Pak, saya mau kesini lewat mana? Biar anak-anak kita itu pemberani. Kemudian doa yang selanjutnya, wa'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar tidak dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Di sini artinya adalah menjadi orang pikun. Pernah menyaksikan orang tua yang pikun? Keadaan dan kondisinya kan sangat menyedihkan sekali. Mohon maaf, menyedihkan sekali. betul-betul pikun, betul-betul lupa. Nah, makan susah, minum susah, mohon maaf, bahkan barang yang kotor saja itu dimakan, iya kan? Buang air besar, buang air kecil sembarangan. Pokoknya sudah bisa bayangkan orang pikun seperti apa? Pak Dadang bisa ya? Pernah jadi orang pikun? Ah? Pernah nolong orang? Orang pikun jatuh kali. Susah kan orang pikun tuh ya? Itu yang disebut dengan ardhalil umur. Jadi usia dan umur yang paling menyedihkan dan membuat kita terhina di depan orang banyak. Dan itu. Apalagi mohon maaf, kalau kemudian di akhir umur sesuatu yang saat di usia muda, kesalahan yang kita lakukan itu kemudian tanpa kita kendalikan untuk keluar. La haula wala quwwata illa. Jangan sampai itu kan ya. Masing-masing kita kan pasti mempunyai rahasia. Begitu enggak? Bang Gendar, betul enggak Bang Gendar? Ya. Pak Mo, sepakat sama saya enggak? Masing-masing kita punya sesuatu yang dirahasiakan dan kita enggak pengin orang lain tahu kan itu ya? Memang gitu. Memang gitu. Pak Samsul sama dengan saya juga enggak? Kalau saya mengakui kalau saya jelasnya. Mas Rahmat, Mas Nur juga ya, hampir semua ya. Yang kita khawatir karena uzubillah ketika kita lupa untuk membaca doa seperti ini, betul-betul na'udzubillah, dan itu sudah banyak kejadiannya. Sudah dia tutupi di usia muda, tapi pas di akhir umur menjelang kematiannya cerita itu, aku mbien iki sing anu ngene, aku sing anu. Orang denger kan, iki ngomong tenanan pikun apa piye. Tapi kok ya sing diomongi kok ya bener gitu ya kan itu ya. Nyambung kan itu dicek. Mbien sing ngobong omahe kaya aku, ya Allah. Kan itu. Itu salah satu bentuk ardhalil umur. Nah, ardhalil umur. Kemudian sesuatu apa itu orang sudah tua pikun akrab dengan yang sifatnya kotor najis itu. Kan kita enggak pengin seperti itu. Betul enggak? Makanya para ulama kita Masya Allah, para ulama kita tidak ada satupun dari mereka yang pikun dalam arti kondisi atau teks yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Nah, semakin tinggi iman dan takwa seorang hamba, semakin dia cinta kepada ilmu agama, maka ingatannya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasarannya begini. Ketika di usia muda dia menjaga Allah dalam arti melaksanakan syariat Allah, maka di usia tuanya Allah akan menjaga dia. Kasarannya demikian. Dia kalau di usia muda menjadi penuntut ilmu dan penjaga ilmu agama, maka di usia tuanya pun Allah akan berikan balasan, dia pun akan dijaga. Nah, jadi belum sampai pada tingkatan pikun saja para ulama sudah mundur kalau tidak dihalangi oleh keluarganya. Nah, yang tidak kita inginkan na'udzubillah ya. Na'udzubillah kita kembali kepada ardhalil umur, kondisi yang seperti ini betul-betul jadi seperti anak-anak. Mohon maaf, kita sudah tua, sudah pikun, sudah tua reta, tapi malah nyusah kayak anak-anak. Iya kan? Ya lo iki aku ki urung mangan ele. Barusan makan ada lho. Salat mrene, Pak. Wes aku ki salat wis ora ngerti kowe. Kowe ora beti karo wong tuwa piye? Itu kalau cuma sekali dua kali mungkin kita masih ngelus dodo, tapi kalau tiap hari kan itu. Tentunya kan kita tidak ingin anak-anak kita nanti merasakan beratnya merawat dan mengasuh orang tua. Maka doa seperti ini jangan sampai lupa. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzu bika min fitnati dunya wa min adzabil qabri. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini sudah kita bahas tentang fitnah dunia dan juga adzab kubur pada pertemuan yang lalu malam Kamis di Masjid Nurul Huda KPI Jimatan. Walhamdulillah. Monggo kita merasa perlu ataukah tidak dengan doa seperti ini. Kalau kita merasa perlu ya dihafalkan saja tanpa perlu dioyak-oyak, tanpa perlu diopiak-opiak, ya kan, atas kesadaran sendiri menghafalkan doa-doa seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak-anak kita juga seperti itu. Anak-anak kita tuntutannya mereka mulai akrablah dengan doa-doa seperti ini. Nah, sebelum terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.